Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala As-Sabi' wal Isrun bab yang ke-27 bab ta'zimi hurmatil muslimin, bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin, wa bayani huquqihim dan penjelasan hak-hak mereka kaum muslimin, wasyafaqah alaihim wa rahmatihim dan mengasihi mereka, menyayangi mereka, menyayangi kaum muslimin. Beliau rahimahullah sebelum membawakan hadis menyebutkan 4 ayat di awal bab ini. Yang pertama kata beliau rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, wa man yu'adzim hurmatillah fahuwa khairun lahu inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan kehormatan-kehormatan, kemuliaan-kemuliaan yang Allah muliakan, maka itu adalah kebaikan untuk yang di sisi Rabbnya. Disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, hurmatillah di sini terkait dengan al-makan wal-zaman wal-ashas. Karena siapa yang mengagungkan, hurmatillah, mengagungkan sesuatu yang Allah muliakan, baik terkait dengan makan, tempat, seperti mengagungkan Al-Haramain, mengagungkan Makkah dan Madinah. Barang siapa yang mengagungkan Makkah dan Madinah, karena keduanya adalah tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu khairun lahu inda rabbih. Yang kedua, az-zaman. Wa man yu'adzim hurumatillah, yakni waktu-waktu yang Allah muliakan. Seperti sekarang bulan Ramadan, atau terkhusus Ashurul Hurum yang Allah haramkan mereka berperang di sana, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, atau waktu yang lain yang Allah muliakan, malam Lailatul Qadar. Ya, maka itu adalah kebaikan untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan bab kita adalah hurumatul ashas. Ia memuliakan orang-orang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu kaum muslimin. Qala Ibnu Taimin rahimahullahu taala, wa min dzalik, ya, di antara bentuk ta'zim hurmatillah adalah ta'zimu ikhwanil muslimin. Wa tanziluhum manzilatahum. Di antara bentuk mengagungkan hurmatillah, apa yang Allah hormati, Allah muliakan, itu adalah mengagungkan saudara-saudara yang muslimin, mendudukan saudara-saudara mereka kaum muslimin pada kedudukannya. Fa innal muslima la yahilu lahu an yahkhira akhahul muslim. Karena seorang muslim tidak boleh melecehkan, menghinakan, merendahkan saudaranya muslim lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihasbi imri'in minasyarr an yahkhira akhahul muslim, cukup sebagai kejelekan bagi seseorang ketika dia sudah merendahkan, menghinakan, melecehkan saudaranya muslim. Nah, adapun ayat Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, wa man yu'adzim hurmatillah, hurmati sir terkait dengan makan, tempat yang Allah muliakan, zaman, waktu yang Allah muliakan, dan ashas, orang-orang yang Allah muliakan di kaum mukminin. Ayat yang kedua kata beliau sallallahu alaihi wasallam taala, wa qala ta'ala, wa may yu'adzim sya'irallah, Fa innaha min taqwal qurub. Karena siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Taimin rahimahullah, yani asy-syair yani al-ibadat adh-dhahirah. Ya, ibadah-ibadah yang nampak, yang zahir. Sawun kanat kabiratan atau saghiratan, apakah ibadah yang kabirah atau saghirah, seperti at-tawaf ya di Ka'bah, di Bait, seperti sa'i bin Safa wal Marwa, wal adzan wal iqamah, ya atau salat-salat jamaah, salat Id, Jumat dan yang lainnya. Itu waman yu'azzim syairallah, ini barang siapa yang mengagungkan ibadah-ibadah yang zahir. Apakah itu hajinya, tawafnya, sa'inya, salat jamaahnya, bahkan azannya, qomatnya, maka itu adalah tanda ketakwaan seseorang. Takwa dia akan terlihat dengan ta'zim, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Baina taqwa, kata beliau, hiya allati tahmilul 'abd ada ta'zim asy-syair, karena ketakwaanlah yang akan menggiring seseorang untuk ya bisa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, ayat yang ketiga, kata beliau rahimahullah taala, wa qala ta'ala, wakhfid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah sayapmu kepada kaum mukminin. Ya, maksudnya adalah at-tawadu. At-tawadu. Qala Ibnu Taimin rahimahallahu taala, kata beliau, yakni wal makna tadhallal lahum walin lahum fil maqali wal fi'al. Iya. Hendak yang kau merendah dan lembut kepada kaum mukminin di dalam berucap, bertutur kata dan berbuat. Ini tawadu. Lian al-mu'mina ma'akhihi al-mu'min rahimun bihi syaqiqun bihi. Karena seorang mukmin itu bersama saudaranya, muamalah seorang mukmin dan saudaranya itu hendaknya muamalah hubungan yang rahimun bihi syaqiqun bihi, yang sayang kepadanya, yang mengasihinya. Kama qala Allah taala, Allah beritakan tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat atau para nabi lainnya. Mereka adalah asyidda wal kufar, orang-orang yang keras kepada orang kafir. Ruhama bainahum, dan saling sayang di antara mereka. Orang-orang yang sayang kepada sesama mereka. Terakhir kata beliau hafizahullah taala, ayat ini, wahfid janahaka liman ittaba'aka, itu dalil ala anna al-insan, seorang insan kita semua, ma'murun bittawadu' li ikhwanihi, diperintah untuk tawadu' kepada saudara-saudaranya. Tawadu' wa in kana rafi'a manzilah kama yarfa'u at-tayr. Sampai itu aja. Walaupun dia ada seorang yang rafi'a manzilah, walaupun dia ada seorang yang tinggi kedudukannya, tetap dia diperintah untuk tawadu kepada kaum mukminin. Perintah Allah Subhanahu wa taala, wakhfid janahaka lil mu'minin, dalam ayat yang lain, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Diberi tawadu, ya walau setinggi apapun kedudukan seorang, dia harus tawadu kepada saudaranya. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.